2 Korintus pasal 11. Pemeah kekelon yang mesipet bangai bacut, jut pehan, ulun mecin ubak gata. Lagi potu Allah kedra pih mecin ubak gata. Gata nakuh lagi sidra anak dara perawan, yang mantong gadih, yang kalun pejanji ketepu kawin ngon sidra tengkulako, nakuh almasih. Tema ulun kawate pikiran gata tema tegoda kehana setiali uba almasih. Sabab lage hawa yang yuh wate ile tegoda uba but licik yang jiputekali ulega. Sabab rupari gata mangat mantong gata terimong ureng yang teka uba gata dan jipuruno kehai isa yang lain. Kon isa yang kamu puturi uba gata. Dan gatapi tatim terimong roh dan habaget yang sagai-sagai hana saban ngon roh Allah dan habaget yang kalih gata terimong nibak kamu. Ulun mebacut pi hana merasa lebih miyuk nibak rasu-rasui yang luar biasanya. Mungkin ulunnya kurang carong pegahaba. Tema menyoke hai ailime pengetahuan. Ulunnya kon ureng yang bangai. Nyan kalih kamu beri bukti ubak gata lam segala hai pemantong. Bak wate ulun berite ke hai habaget ni bak potu Allah ubak gata. Ulun hana kulake ubak gata bergata beri biaya ni bak gata membacut pi. Dan ngon lagi nyan ulun kaku pejut dra ulun lebih miyup. Dan ulun pubuk nyan kelun pemanyang gata. Pekuh ngon lagi nyan, saboh buat yang salah yang kalun pubut atuh kata. Nibak awate ulun putimang kata, ulun jijuk biaya le jemaah-jemaah yang lain. Jeta pegah, ulun kalun perugo jemaah-jemaah nyan, mangat hasil lun tulung kata. Menyo nibak awate nyan, ulun na kurung sapa-sapa. Ulun hantom na lun pesusah orang lain mesti dropi. Yang na nibak gata. Ban mandum yang ulun perle jipuna le cedara-cedara yang teka nibak maki dunia. Ulun kujaga get-get. Mangat ulun hana lun pesusah gata. Nibak hai pemantong. Dan ulun tetap sabi kujaga. Mangat yang tetap lagenyan. Kebanggaan ulunnya hana hasil tersampuh di pat mantong. Ban saboh nangro akaya. Sebab pengajaran Al-Masih yang betul na nyopat baklun. Pakon jut lun pubut lagenyan. Pekuh le sabab ulunnya hana ku gasih kata. Potu Allah getupu bahwa ulun gasih ke kata. Penyang ulun pubut jinonyo. Tetap ulun pubut laju. Mangat rasu-rasui yang lain yang hana alasan keji perayuk-rayuk dro. Dan jikun jinyan jimubut lagi kamu. Urung-urung yang laginya nakuh rasui-rasui pelesu. Awaknyan urung-urung mubut yang jipeget urung-urung lain. Si raji menyamar si bago rasui-rasui almasih. Hana hirin awaknyan jipubut laginya bago. Sabab iblis kedropih jimenyamar lagi malaikat terang. Dengannyan hana hirin cik tema. Munyo pelayan-pelayan iblis jimenyamar si bago pelayan-pelayan. Yang dipubut kehendak pot Allah. Akejih awaknyan pih diterimong benalah. Yang sesuai ngen but-but awaknyan. Ulun ulang lom segote. Bek sampo yang dianggap ulun ureng bangai. Temamunyo tak anggap cit laganyan. Izin ke ulun yang bangainyo lun membangga bacut. Selanjut jinyo temalun kun kebanggaan lun. Temakon Tuhan yang yuwa bak ulun. Ketepegahnya. Lamhainyo ulun bibit ku metutu lagi ureng bangai. Kebitna dan jaitat ureng yang dipebangga ubak hai-hai donya. Tema ulun kena membangga-bangga citema. Gata ngon mangat ati tak mengsabar atuh ureng-ureng yang bangai. Sabab gata merasa dro ureng carong tak. Gata tapu biya mantong menyona ureng jipe namit gata. Atawa jiprah ngon jicok laba te gata. Atawa merasa dro lebih manyang nibak gata dan jijet tanpa gata. Ulun male lun akunyan. bahwa kamu kebitak lemah ke kamu pubut lagenya. Tema pun yang nebak orang lain jijit pebangga. Ulun pi kujit citema. Ulun kumututu lagi orang bangai. Pekuh awaknya orang Ibrani. Ulun pi orang Ibrani. Pekuh awaknya orang Israel. Ulun pi orang Israel. Pekuh awaknya keturunan Nabi Ibrahim. Ulun pi lagi nyancit. Pekuh awaknya pelayan-pelayan Al-Masih. Tedengoji lagi ulunnya orang kagadoh akai. Tema ulun kebit pelayan yang lebih get nibak awaknya ban mandum. Ulun kumubut lebih berat. Ulun kakayim tat jitamong lam grab. Ulun lebih jai jisiksa dan kayim tat rap-rap mati. Kali monggo ulun jisiksa li urung Yahudi. Dan jisenut dengan penyenut na tema lepluh sekurung go. Lego tema ulun jisenut li urung-urung Roma. Na tema ulun rasa jigelawa ngon bate. Lego ulun rasa lam ngon kapai lam laut. Dan nasigo ulun mengapung-apung lam laut yang trip jih na 20 put jem. Kajai lagona ulun jak yang penuh ngon bahaya. Lage bahaya iraya. Bahaya li perampo. Bahaya yang tekan ni bak urang Yahudi. Menancit ni bak pihak yang kon Yahudi. Bahaya lam banda, bahaya di luar banda, bahaya lam laut, dan bahaya nibak ureng-ureng yang dipegah droh cedara Kristen pada haikon. Ulun ku banteng tulung, dan lun menjuang setengah mati. Kayim tat hana ulun hana lun makun, hana lun jip iya. Kayim tat ulun telanta dalam keadaan dek, sijuk sabab kurang pekayaan dan hana tema tempat tinggal. Nibak ban mandumnya, tip-tip uro ulun tetap gundah, watelun ingat keadaan jemaah. Munyona yang lemah, ulun pi musajan tema lemah. Munyona yang rut lam deca, ati ulun pi musajan hancu. Ngon lagenya, munyo ulun mesuti lun pebangga sapu-sapu. Tema kalun pebangga ngon hai-hai yang tetunya ubak ulun yang lemah. Pote Allah, Bapak nebak Tuhan Isa getepe bahwa ulun hanaku mesulit. Tepujo ke nanggapnya seumum masa. Wate ulun mantong na di damcik. Gubunur yang mat kuasa nebak tempatnya di meyup kekuasaan Raja Aritas. Jiyu bak tantra mangat di kemit babah pitu bandanya ke jejak drop ulun. Tema ngon saboh raga ulun laju dikirim umiyup rot saboh buha beton. Menankuh ulun leh nebak jaro gubernurnya.